الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا أما بعد بركات الشيخ محمد ابن سليمان ابن علي النجدي الحنبلي رحمه الله لدلم كتابنا ثلاثة الأصول واليوم الشيخ menyebutkan beberapa contoh dari macam-macam ibadah. Beliau mengatakan wadalilu al-isti'adzati qawluhu ta'ala kul a'udhu bi rabbil falaq wa kul a'udhu bi rabbin nas. Kemudian dalil mengenai al-isti'adzah, yaitu firman Allah subhanahu wa ta'ala yang terdapat dalam surat Al-Falaq dan yang terdapat di dalam surat An-Nas. Al-Syeikh berpindah kepada pembahasan Al-Isti'adah setelah Al-Isti'anah. Al-Isti'adah secara bahasa sebagaimana yang sudah kita sebutkan sebelumnya, apabila lafaz itu dimulai dengan menggunakan huruf alif, sin, dan ta, bermakna talab, permintaan. Al-isti'adha ay talabul a'udh, meminta a'udh. Apa itu a'udh? Wa huwa al-i'tisam wal-iltija' wa-taharrus. Nah, artinya isti'adah adalah meminta perlindungan, pemeliharaan, dan penjagaan. Bahasa kita adalah meminta perlindungan atau pemeliharaan dan penjagaan. Ini secara apa? Secara bahasa. Adapun secara istilah syar'i, yang dimaksud dengan isti'adah adalah al-himayah min makruhin, meminta perlindungan dari sesuatu yang tidak disukai. Apa itu isti'adah? Meminta perlindungan dari sesuatu yang dia tidak sukai. Dan isti'adah itu terbagi menjadi empat macam. Yang pertama adalah al-isti'adzatu billah, meminta perlindungan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Apa itu meminta perlindungan kepada Allah subhanahu wa ta'ala? Yaitu al-mutadhammin li kamal al-iftiqar ilayhi wal-i'tisam bih, meminta penjagaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan perbuatan ini menunjukkan betapa besar tergantungnya manusia kepada Allah. Artinya, perbuatan ini mengimplikasikan kesempurnaan keinginan dan ketergantungan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena kita tahu bahwasanya Allah Maha Pelindung dari segala macam bahaya. kata para ulama, fil hadiri awil mustaqbal, baik perlindungan itu dari segala bahaya yang ada di masa sekarang maupun di masa yang akan datang. Saghirin au kabir, baik bahaya itu kecil maupun besar. Basharun au ghairi basharin, baik bahaya itu datangnya dari manusia atau selain manusia. Maka kita diperintahkan untuk senantiasa meminta perlindungan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu, isti'adha itu bagian daripada ibadah. Karena Allah perintahkan. Dalilnya apa yang telah disebutkan oleh al-muallif di dalam surat Al-Falaq dan surat An-Nas. Qul a'udhu bi rabbil falak, katakan, ini perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala. A'udhu bi rabbil falak, aku berlindung dengan zat yang menguasai falak. Falak itu artinya subuh. Allah subhanahu wa ta'ala yang memiliki waktu subuh. Kita berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini bagian daripada tauhid. Min syarri ma khalaq, dari kejahatan seluruh makhluk. Kita berlindung kepada Tuhan yang memiliki waktu subuh dari berbagai macam kejahatan makhluk-makhluk yang ada. Wa min syarri ghasikin idza waqab, dan aku berlindung dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita. Manusia mungkin takut ketika keluar di malam hari datang binatang buas yang menyeramkan, takut terkena dengan bisa atau racun dari hewan-hewan tersebut. Maka dia meminta perlindungan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari makhluk-makhluk yang senantiasa mengganggu. Wa min syarri nafathati fil 'uqad, dan aku meminta perlindungan dari wanita tukang sihir yang menghembuskan buhul-buhul. Di sini kita diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala meminta perlindungan dari kejahatan para sahir, tukang sihir. Karena sihir ini merupakan kejahatan yang besar. Maka Anda meminta perlindungan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ma hum bidharina bihi min ahadin illa biiznillah, tidak ada satu pun yang bisa mendatangkan mudarat melainkan dengan seizin Allah subhanahu wa ta'ala. Sebesar apapun kekuatan sihir, kalau Allah tidak menghendaki, ya tidak akan terjadi. Artinya semua dengan seizin Allah. Maka kita meminta perlindungan kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang maha kaya, maha kuasa. Wa min syarri hasidin idha hasad, dan aku meminta perlindungan dari kejelekannya orang yang hasud ketika dengki. Meminta perlindungan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena orang yang hasud, ini mereka menginginkan kenikmatan itu hilang dari kita. Bisa jadi sekedar niat saja. Atau bisa jadi dia menginginkan kenikmatan itu hilang dari kita. Atau bisa jadi menginginkan kenikmatan itu hilang dari kita dan kita mendapatkan bahaya. Atau bisa jadi menginginkan kenikmatan itu hilang dari kita dan berpindah kepada dirinya. Dan ini semuanya terjelas. Kenapa? Karena orang yang hasud itu seolah-olah menolak pemberian Allah subhanahu wa ta'ala kepada hamba yang lain. Dan senantiasa berprasangka jelek kepada makhluk. Oleh sebab itu, kita meminta perlindungan kepada Allah dari sifat-sifat yang jelek ini. Ini disebut sebagai apa? Isti'adzah. Oleh sebab itu, isti'adzah bagian dan contoh daripada ibadah karena Allah perintahkan. Pula yang terdapat dalam surat An-Nas, dalil yang kedua yang disebutkan oleh al-muallif, kul a'udhu bi rabbin nas, katakan aku meminta perlindungan kepada yang memiliki manusia, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala, malikin nas, rajanya manusia, ilahin nas, Tuhannya manusia, min syarril waswasil khannas, dan aku meminta perlindungan dari kejahatan bisikan syaitan yang tersembunyi. Di sini ada isti'adzah. Dari apa kejahatannya? Al-waswas. Wau difathahkan. Al-waswas. Wau yang difathahkan itu adalah ismun min asma'i syaitan. Salah satu di antara nama-nama syaitan. Itu dengan wau yang difathahkan. Tapi kalau wau dikasrohkan, wiswas, kalau ini kan waswas. Kalau wau yang dikasrohkan wiswas, maka itu merupakan masdar kata ketiga dari waswasa yuwaswisu, yang sering kita pahami dengan arti waswas. Di dalam bahasa Arab, al-waswas, waw yang difathahkan itu nama dari namanya syaitan. Tapi kalau waw yang dikasrahkan wiswas adalah sifat yang waswas, selalu ragu, selalu bingung, tidak memiliki pendirian yang tetap. Wiswas. Wiswas itu dihayalkan kepada manusia perkara-perkara yang tidak ada. Itu adalah wiswas. Tapi kalau waswas adalah syaitan. Dan sifatnya syaitan tentu memberikan hayalan-hayalan kepada umat manusia, terlebih lagi dalam ibadahnya. Sehingga dia bingung, tidak tahu dia rokaat ketiga atau rokaat keempat, kedua atau ketiga. Dan bisa jadi seorang hamba kalau sudah terkena dengan gangguan syaitan ini, dari sifat waswas, bisa jadi dia akan membatalkan sholatnya. Ataupun dia sholat dan dia ragu apakah sudah sujud atau belum sujud. Apakah dia wudu atau belum wudu. Sehingga seseorang tidak bisa tuma'nina dan khusyuk dalam ibadahnya, dalam sholatnya. Ini semua adalah pekerjaan syaitan. Al-waswas dengan memberikan wiswas kepada umat manusia. Dan Allah subhanahu wa ta'ala Rabbuna apabila menyebutkan sebuah penyakit, Allah akan sebutkan obatnya. Dan di antara obat waswas adalah isti'adzah, meminta perlindungan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan membuang keraguan-keraguan di dalam ibadah kita. Oleh sebab itu, kita disyariatkan ikhwani afidhakumullah untuk membaca setiap pagi dan petang. Diperintahkan untuk membaca setiap selesai sholat. Ayat kursi, kemudian surat Al-Ikhlas, kemudian surat Al-Falaq, Al-Mu'awwidhatain, dan surat An-Nas untuk menjauhkan ini dari gangguan syaitan. Begitu pula kita disyariatkan untuk membacanya sebelum tidur. Tujuannya apa? Agar supaya menjauhkan syaitan dan mengganggu manusia di dalam mimpi-mimpi yang buruk. Maka apa? Isti'adzah obatnya. Meminta perlindungan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Min syarril waswasil khannas. Dari kejahatan syaitan yang tersembunyi. Alladhi waswisu fi sudurid fi sudurin nas, yang mereka selalu membisiki kejahatan di dalam hati manusia, minal jinnati wan nas, baik dari golongan jin maupun dari golongan manusia. Nah, ini surat An-Nas yang di dalamnya tentu terdapat tiga macam dan jenis tauhid. Tauhid al-uluhiyah, tauhid ar-rububiyah, dan tauhid al-asma wa sifat. Dan ini merupakan surat yang agung. Oleh sebab itu kita diperintahkan senantiasa membacanya di dalam zikir. Qul a'udzu bi rabbin nas. Katakan aku meminta perlindungan kepada Tuhannya manusia. Ini tauhid ar-rububiyah. Malikin nas, rajanya manusia. Ini tauhid al-asma wa sifat. Karena di antara salah satu nama Allah Subhanahu wa taala adalah al-Malik. Ilahin nas, Tuhannya manusia, artinya yang berhak untuk diibadai. Dan ini merupakan tauhid al-uluhiyah. Tiga ayat ini terkumpul tiga macam tauhid. Allahu Akbar. Maka ikhwani afidhakumullah, bagian yang pertama adalah al-isti'adzah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sekali lagi, ini pula yang dibutuhkan di dalam keseharian kita, terlebih lagi ketika sudah ada wabah dan bencana. Terlebih lagi ketika merebaknya berbagai macam penyakit. Pandemi ataupun wabah. Nabi alaihi salatu wassalam meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau pun juga melaksanakan ini, mengamalkan ini. Dalam hadis yang sahih, a'udzu bil Allahumma inni a'udzu bika minal barasi wal judami wa min sayyi'il asqam wal junun. Ya Allah, aku meminta perlindungan kepada-Mu dari penyakit kusta, kegilaan, kemudian penyakit belang, dan jeleknya penyakit. Dan yang terjadi pada saat-saat ini bagian daripada penyakit yang Allah Subhanahu wa taala turunkan. Nah, penting bagi kita untuk senantiasa beristiazah, meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini Allah yang menurunkan, hanya Allah Subhanahu wa taala sajalah yang bisa mengangkat dari kita. Dan semoga kita diselamatkan dan dijauhkan dari wabah-wabah tersebut. Nah, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, ikhwani hafizakumullah, adalah al-isti'adzatu bi sifatin min sifatihi. Yaitu memohon perlindungan, isti'adah. Kalau yang pertama tadi, kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan a'udzu billah. A'udzu billah. A'udzu bika ya Allah. Dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang terdapat dalam lafaz ta'awudz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari gangguan syaitan. Adapun yang kedua ini ikhwani afidhakumullah adalah al-isti'adzah bi sifatin min sifatihi, meminta perlindungan dengan menggunakan sifat. Di antara sifat-sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah memiliki nama-nama dan sifat-sifat yang baik. Dan di antara bentuk isti'adzah yang diperbolehkan dengan menggunakan sifat-Nya. Nah, sifat Allah Subhanahu wa taala di antaranya adalah kalam, firman Allah, ucapan Allah. Di antara sifatnya Allah Subhanahu wa taala adalah al-'azamah, keagungan. Dan di antara sifatnya Allah Subhanahu wa taala adalah al-'izzah, kemuliaan. maka kita diperbolehkan mengucapkan a'udzu bi'izzatillah. Aku meminta perlindungan dengan keagungan Allah. A'udzu bi'ilmillah. Aku meminta perlindungan dari ilmunya Allah karena Allah Maha mengetahui. Dan di antara dalil yang disebutkan oleh para ulama, di antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Abu Dawud dan disahihkan oleh Imam Al-Albani, Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, a'udzu bi'azamatika an ughtala min tahti. Aku berlindung dengan keagunganmu, jangan sampai aku diserang dari bawahku. Meminta perlindungan dengan apa? Keagungan Allah subhanahu wa ta'ala dari bahaya musuh. Begitu pula dalam riwayat Imam Muslim, Nabi alaihi salatu wassalam di antaranya dalil yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, a'udzu bi ridhaka min sakhatik. Ya Allah, aku berlindung dengan keridhaan-Mu. A'udzu bi ridhaka min sakhatik. Aku berlindung dengan ridha-Mu dari kemurkaan-Mu. Nah, ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab As-Shalat. Begitu pula dalil yang lain. Ketika ada yang terkena penyakit, Nabi alaihi salatu wasallam meminta perlindungan kepada Allah yang terdapat dalam riwayat Imam Muslim, a'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. Aku berlindung dengan kemuliaan. Ini salah satu sifat Allah. Dan kekuasaan. Salah satu sifat. Kekuasaan Allah dari keburukan yang kudapati dan aku takuti. Nah, maka isti'adzah yang kedua dengan menggunakan salah satu sifat di antara sifatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, maka diperbolehkan bagi seorang muslim dengan mengucapkan a'udhu biwajhika. Aku meminta perlindungan. Nah, ya Allah, dengan wajah-Mu. Karena di antara salah satu sifat Allah subhanahu wa ta'ala adalah wajah. Maka meminta perlindungan dengan wajahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana yang terdapat dalam riwayat Imam Al-Bukhari dalam kitab Al-I'tisam. Nah, ini macam yang kedua. Kemudian macam yang ketiga adalah al-isti'adzatu asy-syirkiyah. Meminta perlindungan dihukumi syirik. Apa itu? Meminta perlindungan kepada mayit atau manusia yang hidup tetapi dia tidak ada, atau manusia yang hidup dan dia tidak mampu untuk memberikan perlindungan, maka ini dihukumi syirik. Oleh sebab itu Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan di dalam surat Al-Jin ayat yang ke-6, wa annahu kana rijalun minal insi ya'udhuna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Bahwa ada beberapa orang laki-laki di antara manusia meminta perlindungan kepada beberapa lelaki di antara jin. Artinya mereka menganggap besar jin sehingga sampai dimintai pertolongan. Dan tentu tidak akan mereka meminta pertolongan kepada makhluk gaib melainkan mereka meyakini bahwasanya makhluk gaib tersebut memiliki kekuatan untuk mengatur alam semesta. Di dalam surat Al-Jin disebutkan bahwasanya di sana ada beberapa umat di antara manusia, mereka meminta perlindungan kepada jin. Fazaduhum rahaqa. Yang namanya jin pasti mereka akan menambah dosa dan kesalahan kepada yang diminta. Maka jin akan menambahkan kepada mereka berbagai macam kemaksiatan di atas kemaksiatan setelah kesyirikan. Karena jin tidak akan memberikan dengan gratis dan begitu saja. Saat ini meminta perlindungan, diberikan mungkin perlindungan oleh jin. Tapi mereka akan meminta imbalan. Ini sudah syirik. Kemudian diminta untuk menyembelih atas nama jin. Ini pun juga masuk ke dalam kesyirikan. Ini kemungkaran di atas kemungkaran. Maka yang beristiadah meminta perlindungan kepada mayit, kubur, wali, ataupun orang yang hidup dan dia tidak ada di hadapan kita, atau yang hidup dan dia tidak mampu untuk memberikan pertolongan, maka ini dihukumi syirik. Kenapa? Di dalam perkara-perkara yang tidak mampu memilikinya kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Dahulu ikhwani afidhakumullah, orang-orang Arab pada zaman jahiliyah, kalau sudah mereka tiba di satu tempat di saat melakukan perjalanan, kalau sudah singgah di satu wilayah, mereka mengatakan a'udzu bi sayyidi hadzal wadi. Aku meminta perlindungan kepada tuannya lembah ini. Yang dimaksud tuannya lembah ini adalah kabirul jin, panglimanya jin yang ada di tempat tersebut. Supaya apa? Mereka meminta perlindungan jangan sampai kaumnya jin yang jahat mengganggu mereka. Sehingga meminta perlindungan kepada panglima dan tuannya jin yang menguasai tempat tersebut. Datangnya Islam, Nabi alaihi salatu wassalam menghapuskan keyakinan ini. Di dalam riwayat Imam Muslim dari hadis Khawlah bintu Hakim, Nabi alaihi salatu wassalam menggantikan ucapan tersebut dengan sebuah hadis. Man nazala manzilan faqal. Barang siapa yang tiba di satu tempat singgah, kemudian dia mengatakan a'udzu bikalimatillahi tammat. Aku meminta perlindungan dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna. Ini meminta perlindungan dari jenis yang kedua. Dengan menggunakan apa? Kalamullah. Kalamullah merupakan sifat di antara sifatnya Allah. Barang siapa yang tiba di satu tempat kemudian mengucapkan doa a'udzu bikalimatillahi tammat, aku meminta perlindungan dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna, min syarri ma khalaq, dari kejelekan makhluk, apa sabda Nabi, lam yadhurruhu syai'un, tidak akan ada satupun yang memberikan madharat dan malah bahaya kepada dirinya. Hatta yartahila min manzilih dzalik, sampai dia pun meninggalkan tempat tersebut. Artinya akidah jahiliyah ini meminta perlindungan kepada pemimpinnya lembah, yaitu para jin dan syaitan, merupakan bentuk kesyirikan. Diganti oleh Nabi alaihi salatu wassalam, yaitu meminta perlindungan kepada Allah. Dan yang membaca doa ini tidak akan dikenakan mara bahaya, kejelekan dan gangguan apapun dari segala makhluk sampai orang tersebut melanjutkan perjalanan dan meninggalkan tempat itu. Ini isti'adzah yang ketiga, isti'adzatu asy-syirkiyah. Kemudian Kemudian yang keempat, ikhwani afidhakumullah, yang terakhir, dan sebelum kita memasuki yang keempat di bulan ini, tentunya ketika ahlul bid'ah wal ahwa mereka memperingati perayaan Isra wal Mi'raj, nah, mereka senantiasa membacakan burda. Membacakan burda al-Busairiyah yang di dalamnya terdapat berbagai macam kesyirikan. Pada poin yang ketiga, dihukumi meminta perlindungan dengan syirik itu kepada mayit ataupun makhluk hidup yang dia tidak mampu memberikan perkara-perkara kecuali yang dikuasai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan hukum ini pun juga berlaku bahkan kepada Nabi sekalipun. Kita tidak diperbolehkan untuk meminta perlindungan kepada Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam karena beliau sudah wafat. Nah, dari kalangan ahlul bid'ati wal ahwa, terlebih lagi pada bulan Rajab, mereka membacakan Burda al-Busairiyah yang di dalamnya terdapat perlindungan kepada Rasulullah. Dan ini merupakan hakikat kesyirikan. Di antara lafaz burda tersebut mengatakan, ya akramal khalqi ma liman aludhu bi, wahai makhluk termulia, yaitu Rasulullah dipanggil wahai Rasulullah. Mereka menganggap bahwasannya Nabi alaihi salatu wasalam datang. Di dalam burda al-Busairiyah mereka mengucapkan, ya akramal khalqi, wahai makhluk termulia, ma li man aludhu bihi, tiada orang tempat perlindungan hamba selain engkau. Dia memanggil Nabi alaihi salatu wasalam dan meminta perlindungan kepada beliau. Wahai Rasulullah, tiada orang tempat perlindungan umat manusia selain engkau. Berarti ini sudah mengangkat Rasulullah kepada derajatnya uluhiyah dan rububiyah. Siwaka inda ululil hadithil amami, selain engkau pada keadaan huru-hara kiamat yang akan melanda umat manusia. Ini salah satu di antara lafaz yang terdapat dalam Burda al-Busairiyah yang banyak dibaca ketika peringatan Isra wal Mi'raj dan Maulud Nabi alaihi salatu wasalam. Di dalamnya terdapat isti'adzah kepada beliau, dan ini merupakan ma'ainu syirk, hakikatnya kesyirikan. Dan di antara lafaz yang lain, wa min judika ad-dunya wa dharrataha, dari kemuliaanmu ini terciptanya dunia dan akhirat. Wa min ulumika ilmu lawhi wal qalami, dan di antara ilmumu adalah ilmu lawh dan qalam takdir. Ini sudah memberikan salah satu hak Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Dan ini merupakan kesyirikan di atas kesyirikan. Lafaz yang pertama, beristi'adzah meminta perlindungan kepada Nabi padahal Nabi telah wafat. Dan lafaz-lafaz berikutnya menjadikan Nabi alaihi salatu wassalam adalah seorang yang mengetahui ilmu ghaib dan takdir umat manusia di muka bumi. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjauhkan daripada berbagai macam kesyirikan yang disadari maupun tidak disadari. Ini yang ketiga. Kemudian yang keempat, yang terakhir, yaitu al-isti'adzah bima yumkinul 'audz bihi minal makhluqin. Meminta perlindungan kepada manusia dan manusia itu mampu dari semua makhluk. Bisa jadi pria, ataupun mungkin wanita yang mahram bagi dirinya mampu untuk memberikan perlindungan, ataupun bisa jadi tempat. Maka ini hukumnya boleh. Contoh kita berlindung di bawah naungan pohon, atau berlindung di dalam gua, atau berlindung di dalam rumah. Dari apa? Mungkin kejahatan binatang yang keluar. Ada seekor banteng contohnya. Nah, atau lembu. Atau binatang yang buas, sehingga kita masuk ke dalam rumah meminta perlindungan. Mencari perlindungan di dalam rumah. Artinya kepada makhluk dan mampu memberikan perlindungan. Ya. Baik kepada manusia ataupun selain manusia. Manusia seperti contohnya presiden, perdana menteri, raja, ataupun orang kuat dari kalangan manusia. Ataupun mungkin orang yang punya pangkat. Bapak polisi. Dan dia mengatakan, a'udzubika, aku meminta perlindungan dengan engkau. Atau mengucapkan, a'udzubillahi tsumma bika, aku meminta perlindungan kepada Allah, kemudian kepadamu. Dengan menggunakan lafaz kemudian. Ini gak ada masalah. Nah, dari kejelekan orang yang datang kepadaku ini. Selagi dia mampu, maka ini hukumnya mubah ataupun boleh. Dan ini banyak sekali dalilnya dalam hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam, di antaranya hadis ketika terjadinya berbagai macam fitnah. Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, man tasyarrafa laha tastashrifu, wa man wajada malja'an aw ma'adhan fal ya'udhu. Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, barang siapa yang masuk ke dalam fitnah, niscaya fitnah itu akan mengenainya. Dan barang siapa yang menemukan perlindungan, hendaknya dia berlindung. Nah, artinya kepada makhluk. Nah, ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari di dalam kitab Al-Fitan, dan diriwayatkan pula oleh Imam Muslim di dalam kitabul fitan. Nah, begitu pula pada hadis yang lain, Nabi alaihi salatu wasalam bersabda, man kana lahu ibilun falyalhaq bi ibilih. Dalam riwayat Imam Muslim, barang siapa yang mempunyai unta, hendaknya pergi dengan membawa untanya. Artinya dia meminta bantuan dan perlindungan dari unta, dan mampu untuk memberikan perlindungan dari dia. Dari apa? Panasnya jalan. Apabila dia berjalan dengan kakinya, sehingga dia menaiki unta. Nabi SAW bersabda, barang siapa yang mempunyai unta, falyalhaq bi ibilih. Hendaknya dia pergi dengan membawa untanya. Nah, dan begitu pula di beberapa hadis. Hadis yang lain diantaranya hadis Ummu Salamah, Nabi alaihi salatu wasalam bersabda, ya'udu a'idun bil bait fayub'ath ilaihi ba'thun. Nah, Nabi alaihi salatu wasalam bersabda, ada seorang yang berlindung di Baitullah, yaitu Ka'bah, lantas beliau mengirim seorang utusan kepadanya. Ada orang yang berlindung di Baitullah, di Ka'bah, kemudian Nabi alaihi salatu wasalam mengirimkan seorang utusan kepadanya. Artinya, dia meminta perlindungan berlindung di dalam Ka'bah. Nah, maka ini perkara-perkara yang diperbolehkan. Nah, terlebih lagi apabila orang tersebut sampai menyebutkan nama Allah Subhanahu wa taala di hadapan dirinya. Maka kata para ulama, ini lebih ditekankan untuk dibantu. Diberikan perlindungan. Contohnya, as'aluka billah, aku memohon kepada engkau dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala untuk melindungi. Kalau cuma sekedar a'udzubika, aku meminta perlindungan kepadamu. dia mampu, diberikan pertolongan. Tapi kalau sudah menyebutkan nama Allah subhanahu wa ta'ala di hadapan dia, a'udhu as'aluka billah, aku meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala, atau aku meminta dengan menyebut nama Allah subhanahu wa ta'ala agar engkau melindungiku. Maka kata para ulama, ini lebih ditekankan untuk memberikan perlindungan kepadanya. Karena kenapa? Telah menyebutkan nama Allah subhanahu wa ta'ala di dalam permintaan perlindungannya. Dan orang itu mampu memberikan perlindungan. Maka ini sekali lagi, hukumnya boleh dan jais. Nah, ini adalah perkara isti'adah. Dan insyaAllah, nah, berikutnya kita akan masuk ke dalam perkara al-istighatsah. Dan setelah itu kita akan bisa memahami perbedaan antara al-isti'anah, kemudian al-isti'adah, dan al-istighatsah. Tiga lafaz. Setelah kita insyaAllah memasuki di dalam pembahasan al-istighatsah. Wallahu ta'ala a'lam. Ila huna walhamdulillah. Jazakallah khair Ustaz. Naam. Ustaz, ana ada soalan sikit Ustaz. Al-Fadhal. Tentang tadi yang ketiga tu Ustaz. Isti'adah kepada orang yang telah mati. Naam. Atau kepada orang-orang yang masih hidup dan mampu tetapi tidak berada di hadapannya. Naam. Yang masih hidup dan mampu tapi tidak berada di hadapannya tu macam tak ada contoh Ustaz. Ya. Seperti contohnya Ustaz. Seperti contohnya di tengah-tengah laut. Kita ada ombak. Ada laut, ya, tadi tengah-tengah laut, kemudian kita mendapatkan ombak di sana. Kemudian kita memanggil. Dengan contoh nama guru kita. Atau wali yang kita anggap dia adalah seorang wali dan dia hidup. Contohnya, aku meminta perlindungan kepada engkau, wahai Abdullah Al-Idrus. Aku meminta perlindungan kepada engkau, wahai Abdullah As-Saggaf. Orang ini ada. Maksudnya ada di sini, dia hidup. Tapi enggak bersama dia. Artinya dia meminta perlindungan kepada orang yang tidak ada di hadapan matanya. Dan dia tidak meminta perlindungan tersebut, melainkan dia menganggap bahwasanya orang itu agung di hadapan dia. Nah, faham antum? Faham. Sekarang dah faham. Nah, seperti itu, Ustaz. Nah, insyaAllah kita sambung lagi Ustaz ya besok, insyaAllah. Barakallahu fiik. Barakallahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.